Goyangnya yang ateng aja Jack, oke? Okay? Disenggol berarti sayang ya. Baru Astina kembali. Ada goyang Astina. Dimohon semua damai. Jogetnya yang ateng, yang tertib ya Jack ya. Ya, gitu, gitu, gitu. Oke, oke. Segenap tim sukses Astina harus mendukung keamanan ya, jangan bikin ricu. Tak kelai nek ricu. Sebarang Astina kembali. Semuanya tetap goyang damai.